Putik membang buah kelapa hendak dibawa ke kampung tempel. Selamat siang, selamat berjumpa dalam album lagu-lagu Tapsen. Ha, jadi kita mulai ni, Lim? Mulai, bang. Ha, dengar ke pantun ku ni. Muara Soma nama kotanya, menghasilkan padi berkaleng-kaleng. Ha. Sebagai lagu pertama, kita dengarkan lagu Mata Hepeng. Main ke, bang? Main ke musik! Thank you. ambil.